إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل ثناؤه في تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الحاضرون قوم مسلمين قوم مسلمات رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari yang sungguh membahagiakan seluruh kaum muslimin di penjuru dunia semua kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi lapangan-lapangan untuk mengagungkan bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Seluruh kaum muslimin di dunia, yang di kota maupun di desa, yang di daratan maupun di pegunungan, semua bertakbir. Semua bertakbir, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah Jalla wa'ala, sebagai bentuk rasa syukur mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atas dikaruniakan kepada mereka kenikmatan untuk bisa menikmati ibadah bulan Ramadan dengan puasanya, dengan sholatnya, dan sekian ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang memperoleh kemenangan, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Empat hakikat kemenangan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mendapatkan kematian. Tidak ada jiwa yang mati. Tidak ada jiwa yang tidak mati. Tidak ada jiwa di muka bumi ini yang abadi. Semua akan menghadap ilahi Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan dalam ayat yang lainnya, aina matakunu yudrikumul maut, Walau kuntum fi burujin musyayyadah, dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendapati kalian. Kendati kalian berada di sebuah benteng yang sangat kokoh, pasti-pasti kematian akan datang. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, setiap jiwa pasti akan menghadap ilahi dan akan fabarakallahu fikum menghadap sang pencipta untuk kemudian bertanggung jawab atas segala apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Kaum muslimin rahimah rahimakumullah, kematian pasti akan datang. Tidak ada jiwa satupun yang mengetahui apa yang akan terjadi hari ini dan esok. Dan setiap jiwa tidak ada satupun di antara diri-diri manusia yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Apakah kita masih berbahagia ataukah sengsara? Apakah kita akan hidup ataukah kita akan mati? Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apakah yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada jiwa satupun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Oleh karena itu, hakikat kemenangan yang pertama adalah sebagaimana yang sering dikumandangkan, dilantunkan oleh Rasulullah SAW ayat di dalam apa yang telah kami sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati, melainkan dalam keadaan Islam. Orang yang menang, memperoleh kemenangannya abadi, kemenangannya hakiki, adalah dia mati menghadap ilahi dalam keadaan Islam. Dalam keadaan dia tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kemenangan yang pertama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan, wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari nanti, hari kiamat, akan disempurnakan perhitungan-perhitungan amalan kalian, baik yang baik maupun yang buruk. Semua akan disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihisab siapakah yang akan menjadi ahlul jannah dan siapakah yang akan menjadi ahlun nar. Oleh karena itu, fabarakallahu fikum, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang yasir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang ashabul yamin, mereka menerima alkitab, kitab amalan mereka, dari tangan-tangan kanan mereka. Dan kemudian fasawfa yuhasabu hisaban yasira, golongan tersebut akan hisab dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Hisab yang tidak mendetail. Artinya tidak semua amalan dia dihisab, artinya sebagian kecil atau besar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sebagian kecil saja dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kemenangan yang kedua. Orang-orang yang akan memperoleh kemenangan kedua adalah orang-orang yang ketika pada hari kiamat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekian banyak amalan-amalan solehnya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya pasti akan dibangkitkan oleh Allah untuk kita digiring berbondong-bondong menuju kepada mahsyar sebagaimana kita berbondong-bondong ke lapangan ini. Manusia seluruhnya akan dikumpulkan jadi satu di tempat yang satu, di waktu yang satu, yaitu di padang mahsyar. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyidang satu persatu setiap hamba-hambanya untuk meminta pertanggungjawaban atas segala apa yang diperbuatnya selama di dunia. Hakikat kemenangan yang kedua adalah manusia datang menghadap Allah dengan disempurnakan pahalanya dan kemudian dipenuhi amalan-amalannya dengan amalan-amalan ahlu surga. Kemenangan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz." Barang siapa yang telah diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, demikian juga kemenangan dan keberuntungan adalah orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ini adalah kemenangan yang ketiga. Seorang diselamatkan dari siksa api neraka sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, "Wa man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah, dzalika huwal dzalikal fawzul mubin." Barang siapa yang dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, faqad rahimah, sungguh ia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dzalikal fawzul kabir, dzalikal fawzul mubin, itulah kemenangan yang nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtial anhar, dzalikal fawzul kabir." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka berhak mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat jernih. Demikianlah kata Allah, al-fawzul kabir, kemenangan yang besar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kemenangan yang besar adalah orang itu dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fihan wala kidzaba lawan wala kidzaba." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sukses memperoleh kemenangan adalah mereka memiliki mafaz, memiliki tempat penuh dengan keselamatan dan penuh kemenangan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafaz, tempat kemenangan, tempat kesuksesan, tempat kebahagiaan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadaiqa wa anaba, yang mana di dalam surga tersebut dia mendapatkan taman-taman surga yang begitu indahnya, yang tidak ada bandingnya dengan apa yang ada di dunia. Dan dia mendapatkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan anggur. Wa kawa'iba atraba, dan dia mendapatkan bidadari-bidadari yang montok, yang cantik jelita, yang tiada taranya, tidak ada banding dengan wanita-wanita yang ada di dunia. Mendapatkan wanita jannah, wa kawa'iba atraba, akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga yang umurnya sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan dia berpesta pora dengan menikmati khamar-khamar jannah, khamar-khamar surga. Dan tidak ada di dalam surga kalimat-kalimat yang tidak berfaedah, ngelantur karena mabok, tidak. Tetapi penuh dan kebahagiaan. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat banyak. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, "Laisal idu liman labisal jadid, wa innamal idu liman ta'atuhu tazid." Bukanlah id, bukanlah hari kemenangan, hari kembali, orang-orang yang berbangga-bangga dengan baju barunya, berbangga-bangga dengan kenikmatan apa yang ada pada di sisinya sekarang di dunia. "Wa innamal idu liman ta'atuhu tazid." Hakikat id, hakikat kemenangan adalah milik orang-orang yang amalan ketaatannya bertambah. Apalah arti kita menjalankan Ramadan, kemudian ternyata kita kembali dengan keburukan-keburukan kita, dengan kesiaan-kesiaan kita, sibuk dengan dunia dan lupa dengan agama. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala disembah hanya di bulan Ramadan saja. Seolah-olah puasa yang disyariatkan hanya puasa Ramadan saja. Seolah-olah qiyamul lail hanya di Ramadan saja. ini adalah orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat puasa Ramadan adalah sebagai terbiah, pendidikan kepada hamba-hambanya untuk rajin sholat, rajin berpuasa, dan rajin dengan sekian banyak mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Kemudian fabarakallahu fikum, orang-orang yang beroleh kemenangan adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menutup ketika mengumumkan tentang kewajiban berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian hai hamba-hamba Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan menjadi orang-orang yang berpuasa salat ibadah hanya ketika puasa Ramadan saja. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup kemenangan yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia yang sedang kita nikmati adalah kehidupan yang menipu. Di sini memberikan isyarat bahwasanya barang siapa yang tidak tertipu dengan kenikmatan dunia, tetapi dia sibuk dengan akhiratnya, maka dia telah memperoleh kemenangan. Fabarakallahu fikum, al-Id bukanlah dengan baju baru, al-Id bukanlah dengan sepatu baru, mobil baru, uang 100 ribu atau lebih daripada itu, bukan. Innal Aidu liman ta'atuhu tazidu. Al-Aid adalah untuk orang-orang yang amalannya, ketaatannya bertambah, sebagaimana dalam sambutan Bapak Bupati hafizahallahu taala. Kemudian fa barakallahu fikum, beliau mengatakan walaisal aidu man tajammala bil libasi warukub, wa innamal aidu liman ghufira lahu dzunub. Bukanlah Id orang-orang yang berhias dengan sekian warna-warni pakaian barunya. Bukanlah Id orang yang dengan sekian kemewahan mobil-mobilnya. Tetapi Id adalah milik orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimah rahimakumullah, bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya adalah merupakan evaluasi atau kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apabila di bulan Syawal, kemudian masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, kita masih semangat berpuasa dengan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka sungguh kita telah memperoleh kemenangan yang hakiki. Barang siapa yang setelah Ramadan masih rajin salat, maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kemenangan yang abadi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 4 sifat orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat mereka adalah wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa may yuti'illah, barang siapa yang dia taat kepada Allah, selalu tunduk dan patuh kepada Allah, salat selalu dimanapun dia berada, di kapanpun dia berada di tempat tersebut, di waktu apapun, selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulah, dan dia taat kepada Rasulullah, selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Wa yakhshallaha, dan dia takut kepada Allah. Jangan sampai kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita tinggalkan di bulan Ramadan, kemudian kita lakukan lagi setelah bulan Ramadan. Jangan sampai kita lebaran dengan sekian banyak kemaksiatan. Kemudian wa yattaqih, orang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ulaika humul faizun, dialah, merekalah orang-orang yang menang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat orang-orang yang menang di dunia maupun di akhirat adalah dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, takut kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah. Fa'ulaika humul faizun. Sebagai penutup, kami nasihatkan kepada keluarga saya dan seluruh kaum muslimat rahimani rahimakumullah, nasihat dari Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang wanita-wanita yang akan memperoleh kemenangan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallatil mar'atu wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al jannah min ayyi abwabil jannah min awi abwabil jannati syi'ti. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila wanita telah sholat 5 waktu, wa shoma syahruha, dan telah puasa 1 bulan penuh, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, jangan cuma kerudungan, jilbaban ketika-ketika ke masjid saja atau di bulan Ramadan saja, tidak. Tapi dia selalu menjaga auratnya, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, auratnya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suami-suami mereka. Qila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli, masuklah kamu ke dalam surga, min ayi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang kamu kehendaki. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilham. Wahai para muslimat, apabila kalian, anda semuanya, wahai kaum muslimat, selalu sholat 5 waktu, dan terus menyempurnakan bulan Ramadan, apabila masih hutang, segera dilunasi di luar bulan Ramadan, dan kemudian selalu menjaga auratnya di Ramadan maupun di luar Ramadan, dan kemudian selalu taat kepada perintah-perintah suaminya, tidak pernah durhaka kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada anda semuanya, wahai kaum muslimat, masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang kamu kehendaki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi golongan yang faizun, orang-orang yang memperoleh kemenangannya hakiki, yaitu dengan diselamatkan diri-diri kita dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan hidayah kepada pemerintah kita, bimbingan agar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu mengayomi rakyatnya dan selalu fabarakallahu fikum memperhatikan keadaan rakyat-rakyatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kaum muslimin agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Dan kemudian semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa-puasa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat-sholat kita dan sekian amalan-amalan sholat kita yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita, mematikan kita dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepada syariat-syariatnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.